satu lagu persembahan terakhir dari Vio untuk malam hari ini bareng Sera. Lagunya kalian pasti tahu, kalian pasti enjoy sama lagunya. Oke, yo, Sera. We'll be right back.